wa ya taf'alani wa taf'aluna bil ya'i wa ta'i fihima. Siain. Fihima kembali ke mana? Taf'alani bisa dibaca ya alani. Juga taf'aluna dibaca taf ya aluna. Hakada mana bil ya'i wa ta'i fihima. Dengan ya dan ta pada keduanya, pada taf'alani wa taf'aluna boleh dibaca yaf'alani wa yaf'aluna. Wa taf'alina wa taf'alina. Berarti ini kan lima ya. Taf'alani yaf'alani dua, taf'aluna wa yaf'aluna empat, kemudian wa taf'alina. Fatur fa'u bisubutin nun, dia dirofakan dengan tetapnya nun. Waktu sejamu waktu sabu bihat biha, ditajamkan serta dinasabkan dengan membuang nun. Nahu fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Ini pas bahasa kejadian apa Ibu Nakil ya? Pas ini kan? Akan saya tanya ya, insya Allah. Al-babu sadis mimma kharaja anil asal. Bab yang ketujuh yang keluar dari asal. Isman asal, asal fathah, dhamma, ya, kasroh, alawal asal itu. Ini namanya asal. Dan ini keluar daripada asal sekarang. Keluar daripada asal. Di antara yang keluar dari asal, yang intro bab yang ketujuh, yang keenam adalah amsilatul khamsah. Amsilatul khamsah. Wahia. Dan apa itu amsilatul khamsah? Dan mawar insyaAllah takbir af'alul khamsah dengan amsilatul khamsah lebih dikoh mana? Lebih menutil mana? Amsilah, ya kan? Lebih dikoh amsilah. Karena amsilah kata-kata yaf'alani wa taf'aluna itu semuanya apa? Hanya mimbar misal. Bukan itu amsal khamsa. Kalau af'al khamsa, seakan-akan yang namanya af'al khamsa itu hanya ini saja. Itu apa? Yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna. Seperti selain hakala perbedaan amsalatul khamsa dengan af'alul khamsa. Perbedaan dengan amsalatul khamsa dan af'alul khamsa. Paham insyaallah kan? Baik. Wahia dan dia amsilatul khamsah kullu fi'lin mudhari'in. Setiap fi'il mudhari', setiap fi'il yang mudhari' keluar madhi, keluar amr. Amsilatul khamsah khusus pada fi'il mudhari'. Ingat sarulah. Sarul. Amsilatul khamsah fi'lam sarul. Fi'il mudhari'. Ittasalat bihi aliful itsnain. Bersambung dengannya, dengan apa? Fi'il mudhari' alif itsnain. Ai fi'il mudhari' ketika dia bersambung dengan alif itsnain, maka namanya dia amsilatul khamsah. Nahu yaqumani lil ghaibaini. Yaqumani lil ghaibaini. Lil ghaibaini. So. Wa taqumani lil hadiraini. Awil wawu jama' yaqumuna lil ghaibaini wa taqumuna lil hadirina. Aw ya'ul mukhatabah aw ta'lahu taqumin. Karena dhamir is dhamir itu adalah apa? Ma yadullu ala ghaibah awil khudur. Ghaibah awil khudur. Wal khudur yang kosmi lain ila kismain mukhatab wa mutakallim. Agar ya kawan. Fahuna kata-kata yakumani, baik, yakumani huna lil ghaibain, karena dhamir huma kan, dhamir huma lil ghaibain, wa taqumani dhamir antuma lil hadiraini, atau wawul jama' yakumun dhamir apa ini lil ghaibah, lil ghaibina yakumuna lil ghaibin wa taqumuna lil hadirin. Jadi ya alif isnain, alif isnain mencakup lil ghaibah dan mencakup lil balil abawan lil hadir. Ya enggak ya kawan? Alif isnain mencakup lil ghaib dan mencakup lil hadir. Wawul jama' juga mencakup apa? Lil ghaib walil hadir. Tinggal apa satu? Ya mukhataba sendirian. Wa hukmu hadhihi al-amtsilatil khamsati, ini insyaallah mudah nak cepat. Wa hukmu hadhihi al-amtsilatil khamsa, dan hukum amtsilatul khamsa ini, annaha bahwasanya amtsilatul khamsa itu turfa'u, dirofakan, disubutin nuni dengan tetapnya nun niabatan anil dhamma sebagai ganti dari bagaimana karena dhamma huwal asal, asal fil i'rab, wa hadha thubutun nun fara' an hadha, wa tuzamu wa tunsabu, dan dizazamkan dan dinasabkan bihadziha dengan membuangnya nun niabatan anil sukuni ketika jazam wal fathah ketika nasab. Takulu antum takumuna, pakai tak soalnya antum dhamir hadir. Walam takumu, antum takuluna, antum takumuna marfu, tanda rafanya disubutin nun. Walam takumu tanda nasabnya, tanda jazmnya bi hadzin nun. Walam takumu, rafa'tal ula kamu rafa'kan yang pertama, li khuluwihi minan nasibi wal jazm, karena kosongnya dia dari nasab dan jazim. Baik, apa bisa melihat? Ditulis inda qawli khuluhi minan nasab wal jazim. Faedah. Wa qad warada hadfun nuni. Wa qad warada hadfun nuni li ghairi nasibin wa jazimin. Nasran wa nazman, nasran wa nazman, nasran wa nazman, nasran wa nazman, ya benar kan? Tidak, itu sekaris al-khulas. Ini apa anmala? Kanu ba salam awalan pak dahatil salam. Baik. Subahan ma mabitar si Allah rudur kepada Allah diturus bila subahan ma. Baik. Baik. Fafin sahihi anin nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahaddu. Ya. Ingat ya, kan? Ana ulang lagi. Amsalatul khamsa itu rafa'nya dengan apa? Subuti anun. Tapi ketika dia ada amil nasab dan amil jazm, bagaimana dia? Hasbu anun. Tapi ternyata datang satu faedah apa ikhwan anak, ternyata kadang-kadang dibuang nun ini, nun dibuang tanpa ada jazm dan tanpa ada nasab. Enggak ada amil nasab dan enggak ada amil jazm, dibuang dia. Wa hadha nasun wa nasman, baik itu dalam kalam-kalam biasa atau dalam kalam syariah. Nasran wa nazman warada, telah datang nasran, omongan-omongan biasa, warada pandang syariah, seperti kata Rasul, la tadkhulu tidaklah kalian semuanya masuk sufna. La tadkhulu. Harusnya apa? La tadkhuluna kan? La salah nafiah. La tadkhuluna. Tuh, dibuang nunnya. Dibuang nunnya tanpa ada sebab. Dibuang tanpa ada sebab. La tadkhulu al jannata hatta tu'minu. Ana juga pernah ditanya, ikhwah mustafizun tanya. Di sini ana ingat saya tanya. Apa artinya la tadkhulu? La tadkhulu al jannata hatta tu'minu. Itu saya pernah menanya. Banyak enggak tahu ya, Wan. Kecuali yang pakar beneran ya. Pakar beneran baru ngerti. Mananya? Ya la tadkhulu al jannata hatta tu'minu. Mereka bingung. Ini la jazimah enggak mungkin. Jangan masuk, janganlah kau masuk. Hah? Lah apa ini gini? Kau kenapa dia buang? Hakata saya pernah memberikan penjelasan. Naam, ini dia buang. Maduri tanpa ada sebab. Walau dah kata tanpa dengan sebab. Alhamdulillahnya. Jadi kadang-kadang ya nahu ya kan di mana? Kaidahnya begini menyelisih ya udah. Jadi kalau dia mengatakan nunnya dibuang tanpa dengan sebab, ya kau bopo. Ya kita kilain untuk menyelisih kaidah. Ya udah kaidah yang ngono tapi ada. Tapi itu jangan bikin nakal-nakal ya kan udah. Ini sudah tingkatan tinggi gitu kan ya. Untuk mengajar anak-anak itu gini penting mereka nanti. Oh boy. Wajal ta'ala mata rafihin nunah. Dan kamu jadikan tanda rafahnya dengan nun. Wajazam tersani bilam wa nasab tersali sabilan. Wajal ta'ala mata nasfi. Kamu jadikan tanda nasab wal jazmi hasan nuni. Yaitu membuang nun. Qala Allah ta'ala fa'illam taf'alu walam taf'alu. Al-awwalu jazimun lam taf'alu wa lam taf'alu majazim wa majzum. Aina jazim lam wa aina majzum taf'alu. Wasani nasibun yaitu lam wa mansubun yaitu taf'alu. Wa alamatul jazmi wan nasbi al-hadfu. Ini mafhum insyaallah. Ini juga mafhum wal fi'lul mudhari'u al-mu'talul akhiri wa yuzamu bihadfi akhirih nahwu lam yazu wa lam yaksha wa lam yarmi. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Apa arti mu'tal akhir? Qasid. Hah? Di mana? Iya. Akhirnya ada huruf illahnya. Hakada mana mu'tal akhir. Tadi ya. Tadi. Al-fi'l mudhari' al-mu'tal akhir. Ay huruf akhirnya itu ada huruf illah, ada huruf illahnya. Nanti kira-kira enggak paham nanti, Evan. Kuatnya enggak paham nanti. Mana khairiyah ini enggak ada khair ini. Ini wakilnya ini. Inilah ini penyakit ini kalau sudah ini. Sakit. Khair insyaallah kalau sakit ya. Tapi kalau enggak ada ini kan agak sedikit kan. Waduh nanti nah gitu kalau ada ini. Seluruh aja kan ini. Ini juga dimanfaatkan juga bisa dan dibikin malas juga bisa gitu. Sama dengan HP. HP itu bisa digunakan untuk fasilitas yang diberi oleh Allah dan juga bisa dibikin fasilitas untuk dimurkai oleh Allah juga bisa. Nah, fa'izamu bi'at bi'akhirih, maka dijazamkan dengan membuang huruf akhirnya. Jadi mu'tal akhir itu dijazamkan dengan membuang huruf akhirnya. Nahu lam yajzu, lam yajzu majzum, tanda jazamnya membuang huruf akhir. Lam yajza juga seperti itu. Lam yajzu huruf lainnya apa ini? Imran, kenapa antum tahu wawu? Mana huruf baunya? Yang dibuang ini bau apa alif? Kau kenapa kamu tahu bau? Hah? Dari mana antum tahu itu bau yang dibuang? Abu Jabir, mana Abu Jabir? Hah? Harakah? Mana alat akhir? Hah? Zaid itu diapakan? Di dhamma. Dia di dhamma menunjukkan yang di dhamma itu adalah wawu. Yaksa, dia di fathah yang menunjukkan di buang adalah alif. Ingat tulisan ngajar kotor lo menilu. Hah? Diteni lagi. Lam yarmi. Hah? Dibuang apa? Alifnya apa? Fathah kasronya apa ya kawan? Menunjukkan yaknya dibuang. Kalau kotor selesaikan anak-anak kan ngajar bahasa lagi. Nanti anak baru nanti ke usul fikih atau ke mustalah hadis. Nah, kalau ada kotor terus enggak. Ini antum bagiannya mana setelah ini? Antum bagiannya ini. Mana bawa ini? Mis, entuk mana lo mis? Kalau bocah-bocah boleh-boleh aku sama aku biji aku. Bukan pengajari. Baik, Tuhan. Kita ini mis, baca mana mis? Hadal babu sabih. Ini bab yang ketujuh. Mimma kharaja anil asal. Yang keluar dari asal. Ingat dulu, setelah selesai belajar itu baca dulu. Selesai belajar, belajar dulu 10 menit. Baca 10 menit. Setelah belajar, baca dulu 10 menit. Jangan tutup langsung. 10 menit baca atau 5 menit. Kalau mau semuanya, tutupan apa-apa. Hah? Tutupan. Wa wal fi'lul mudhari'u, dia adalah fi'il mudhari' al-mu'tallu. Yang mu'tal al-akhiru, akhirnya. Naku yagzu wa yaksha wa yarmi. Fa innahu yuzamu bihadfi akhirihi. Dan dia dijazamkan dengan membuang huruf akhirnya. Fa yanubu hadful harfi. Dan menggantinya membuang huruf dari membuang harakat. Jadi membuang huruf ini mengganti dari membuang harakat. Takul lam yagzu wa lam yakhsha wa lam yarmi. Ingat ya. Jadi kan membuang huruf ini mengganti dari membuang harakat. Apa maksudnya? Paham ya, kan? Membuang huruf mengganti dari membuang harokat. Mana membuang harokatnya? Membuang harokat mana? Sekian. Nah, diganti dengan membuang huruf ilah. Membuang huruf ilah ini kholat sebagai ganti daripada membuang harokat. Jadi membuang ganti buang harokatnya. Wis diganti dengan apa? Membuang huruf harusnya. Jadi membuang huruf sudah mengganti daripada membuang harokah, membuang huruf, yaitu wawuka, alifka, yaknyaka, itu sudah berkorona mengganti daripada membuang harokat itu sendiri. Qala al-musannifu rahimahullah.